Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa huwa alladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد. Para pendengar radio Raja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, pendengar melalui streaming radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Dajjal. Kita sudah merangkan sifat-sifat Dajjal. Sekarang kita akan menerangkan penjelasan tentang sosok seseorang yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicurigai sebagai Dajjal. Orang itu namanya Ibnu Suyad atau kadang disebut dengan sebutan Ibnu Suyid. Siapa Ibnu Suyad dan Ibnu Suyid atau Ibnu Suyid ini? Namanya Sofi. Menurut pendapat yang lain, namanya adalah Abdullah. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga diterangkan dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Tadinya dia seorang Yahudi di Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama ahli tarikh, ahli sejarah, dia bangsa Ansor. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Ibnu Suyad ini sudah ada, tapi masih kecil. Imam Ibnu Katsir, rahimahullah, dalam kitab An-Nihayah, menyatakan bahwa Ibnu Suyad ini kemudian masuk Islam dan memiliki anak. Anaknya anak soleh, ahli hadis, ulama besar. Nama anaknya Ummarah dan termasuk salah satu ulama tabi'in yang terkemuka. Dan ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Malik, Ibnu Ma'in, dan yang lain-lainnya banyak mengambil hadis dari Ummarah, anaknya Ibnu Suyad ini. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tajridu Asma'is Sahabah menyatakan, Abdullah bin Suyad adalah seorang ulama ahli hadis. Bapaknya Ibnu Suyad, bapaknya Ummarah namanya Ibnu Suyad adalah seorang Yahudi. Lalu melahirkan seorang anak dan diberi nama Abdullah. Abdullah ketika lahir pecak dan sudah dalam keadaan dikhitan. Abdullah ini seorang tabi'in yang memiliki ilmu yang mendalam tentang hadis. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah juga berkata, "Wa min waladihi Ummarah bin Abdullah bin Suyad wa kana min khiyaril muslimin min ashabi ibnis ibnu min ashabi Sa'id bin al-Musayyib wa rawa anhu Malik wa ghairuhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara anak Ibnu Suyad adalah Ummarah bin Abdullah bin Suyad. Ummarah seorang manusia terbaik di kalangan kaum muslimin, termasuk sahabat dari Sa'id bin Al-Musayyib dan Imam Malik serta ulama ahli hadis yang lainnya. Banyak yang meriwayatkan hadis dari Ummarah anaknya Ibnu Suyad. Apakah berarti Ibnu Suyad ini seorang sahabat? Karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, wa fil jumlah la makna li dzikri Ibnu Suyad fi sahabah. Karena in kana dajjal falaysa bisahabi qatan, karena yamutu kafira, wa in kana ghairuh fa huwa hala luqyihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun musliman. Kata Imam Ibnu Hajar, Ibnu Suyad tidak termasuk sahabat, karena kalau dia dajjal, maka tentu saja Dajjal bukanlah sahabat. Karena nanti Dajjal akan mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau Ibnu Suyad ini bukan Dajjal, maka tidak bisa disebut sahabat. Karena Ibnu Suyad ketika bertemu dengan Nabi belum dalam keadaan Islam. Jadi kita sudah jelaskan kriteria sahabat. Sahabat Nabi itu pertama orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sezaman. Kemudian Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu empat kriteria sahabat. Sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman ketika bertemu. Dan mati dalam keadaan iman. Nah, Ibnu Suyad tidak termasuk sahabat. Karena ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Suyad belum Islam. Sampai Nabi wafat belum Islam. Maka tidak disebut sahabat. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzibut Tahdzib menjelaskan tentang Ummarah anaknya Ibnu Suyad. Kata Imam Ibnu Hajar, Ummarah bin Abdullah bin Suyad Al-Ansari. Ummarah adalah anaknya Abdullah bin Suyad Al-Ansari. Disebut Al-Ansari, Ibnu Suyad itu bangsa Ansor. Bangsa Ansor itu penduduk asli kota Madinah. Ya. Dan dia menjelaskan bahwa Ummarah mengambil hadis dari sejumlah besar sahabat seperti Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Al-Musayyib, Atha' bin Yasar, dan dari Ummarah anaknya Ibnu Suyad ini banyak juga ulama yang mengambil hadis dari Ummarah seperti Imam Ad-Dhahhak bin Utsman Al-Khuzami, termasuk Imam Malik bin Anas dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Ibnu Ma'in dan Imam An-Nasa'i, Ummarah ini seorang yang thiqat. Thiqat itu terpercaya. Berkata Imam Abu Hatim, Ummarah salihul hadis. Hadis-hadisnya benar. Berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqatan qalilal hadis. Ummarah ini seorang yang thiqat, yang terpercaya, tapi sedikit meriwayatkan hadis. Imam Malik, Malik bin Anas, la yuqaddimu alaihi fil fadli ahada. Imam Malik tidak berani mendahulukan keutamaan seorang pun di kalangan para ulama daripada Umar. Maknanya, kata Imam Malik, para ulama ahli hadis yang paling terkemuka, paling utama di zaman itu adalah Umar. Ya. Jadi Umar, anaknya Ibnu Suyaid ini seorang ulama besar, ulama ahli hadis, orang soleh dan terpercaya. Itu anaknya. Nah, lalu Ibnu Suyaid ini siapa? Ibnu Suyaid ketika kecilnya mempelajari atau mempraktekkan ilmu perdukunan. Dia kadang bicara benar, omongannya benar, tapi kadang-kadang tidak benar. Kalau ngomong sesuatu, apa yang diomongkannya kadang-kadang terbukti, tapi kadang-kadang tidak terbukti. Dari mana Ibnu Suyaid menguasai ilmu perdukunan? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Kalau zaman sekarang mungkin disebut dengan sebutan indigo. Jadi anak kecil yang sejak kecil sudah seperti dukun, bisa melihat makhluk gaib dari kalangan bangsa jin, bisa apa, mengucapkan ucapan yang ucapan itu ternyata terbukti benar. Yang seperti itu sekarang ada terbukti di kalangan masyarakat, anak-anak kecil sudah mengalami itu. Yang itu disebut dengan sebutan indigo. Indigo ini itu lahir dari adanya bantuan setan dari bangsa jin. Mungkin nenek moyang anak ini, bapaknya, kakeknya, buyutnya, ada yang pernah jadi tukang sihir atau jadi dukun yang bekerja sama dengan jin, dibantu oleh jin. Ketika orangnya mati, perjanjian antara orang itu dengan jin, kalau orang itu mati, jinnya nanti harus menurun ke salah satu di antara anaknya atau cucunya atau buyutnya. Itu perjanjiannya. Dengan kriteria tertentu. Tidak semua anaknya diikuti oleh jin ini. Tidak semua cucunya, tapi anak atau cucu yang kriterianya khusus. Lalu ketika ada anak yang sesuai dengan kriteria yang menjadi perjanjian antara jin dengan orang itu, lalu jin itu ngikut ke anak ini. Maka anak ini sejak kecil sudah memiliki kemampuan perdukunan. Itu yang sekarang disebut dengan indigo. Nah, Ibnu Suyaid termasuk yang seperti itu. Menyebarlah berita tentang Ibnu Suyaid di kalangan manusia. Lalu diisukan dialah Dajjal. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Bahwa anak kecil, ada anak kecil, ciri-cirinya mirip Dajjal. Ya. Sampai akhirnya Nabi sendiri curiga. Jangan-jangan Ibnu Suyaid ini benar-benar Dajjal. Lalu Nabi mengadakan penyelidikan, investigasi, untuk memastikan apakah dia Dajjal atau bukan. Seringkali Nabi selesai mengintip, tanpa diketahui oleh Ibnu Suyaid. Berharap dari mulut Ibnu Suyaid ini mendengar ucapan yang menjelaskan tentang identitas dia. Kadang-kadang Nabi bertanya kepada Ibnu Suyaid untuk mengetahui jawabannya. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, Umar berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Ibnu Suyaid. Ketika sampai, didapatinya Ibnu Suyaid sedang bermain dengan anak-anak sebayanya. Ketika itu Ibnu Suyaid sedang masa ABG. Mungkin usia sekitar 13, 14, atau 15 tahun gitu. Dan Ibnu Suhayb tidak sadar bahwa dia sedang diintip oleh Nabi SAW, lalu disamperin dari belakang, lalu ditepuk dengan tangan beliau. Menolehlah Ibnu Suhayb. Lalu Nabi bertanya, "Atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Itu pertanyaan Nabi kepada Ibnu Suhayb. Ibnu Suhayb menatap kepada Nabi SAW lalu berkata, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kaum yang buta huruf. Maksudnya utusan Allah untuk manusia yang buta huruf. Jawabannya benar apa salah? Benar. Tapi setelah itu Ibnu Suhayb balik bertanya kepada Nabi. Ini masih kecil. Masih ABG. Masih usia 13 atau 14 tahun. Ibnu Suhayb balik bertanya, "Atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Jadi pertanyaannya dibalik lagi. Maka oleh Nabi SAW diingkari. Lalu Nabi menyatakan, "Amantu billahi wa bi rusulih." Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, "Ma taro, apa yang bisa kamu lihat?" Berkata Ibnu Suhayb, "Ya'tini shadiqun wa kadhib." Datang kepadaku yang jujur dan yang dusta. Maknanya kadang datang bisikan, yang kadang bisikan ini benar, kadang-kadang salah, keliru. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khalata 'alaikal amr." Oh, khalata 'alaikal amr itu campur aduk antara benar salah ada dalam dirimu. Ya. Itu perkataan Nabi. Lalu kata Nabi SAW, "Inni khaba'tu laka khabi'a." Aku telah mengintip kamu berkali-kali, mengawasi. Ya. Lalu berkata Ibnu Suhayb, "Duh." Duh itu artinya duhon. Duhon itu artinya asap atau kabut. Aku melihat asap. Apa asap yang dimaksud di sini? Nanti akan dijelaskan. Lalu berkata Nabi, "Ikhsha falan ta'dwa qadrak." Pergi kamu. Kamu ini tidak akan bisa melampaui batas kemampuanmu. Jadi melihat ucapan Ibnu Suhayb yang ucapannya bisa membuat kalau dia muslim jadi kafir lagi kan. Karena dia menyatakan, "Kamu bersaksi enggak bahwa aku utusan Allah?" Kan Ibnu Suhayb berkata begitu. Umar bin Khattab melihat begitu berkata, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Biarkan saya ya Rasulullah, saya akan penggal kepala Ibnu Suhayb ini. Umar sudah enggak tahan. Ya, mau mencabut pedang, mau membunuh Ibnu Suhayb itu. Apa kata Nabi SAW? "Iyakunhu falan tusallitu alaihi, wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli." Kalau Ibnu Suhayb ini adalah dajjal yang sebenarnya, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, untuk apa dibunuh? Tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Tidak ada manfaat dibunuhnya orang ini kalau dia bukan dajjal. Biarkan dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, bab penjelasan tentang Ibnu Suhayb. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim, Nabi berkata kepada Ibnu Suhayb, "Ma taro, apa yang bisa kamu lihat?" Berkata Ibnu Suhayb, "Aro arasyan alal ma." Aku melihat ada singgasana di atas air. Bayangkan Ibnu Suhayb dengan mata batinnya, dengan ilmu perdukunannya, bisa melihat ada singgasana raja di atas air. Tapi entah di mana. Nabi tidak melihat. Para sahabat tidak melihat, orang lain tidak melihat. Lalu berkata Nabi SAW, taro arsya iblis alal bahar. Kamu telah melihat singgasana iblis di atas lautan. Jadi singgasana yang dilihat oleh Ibnu Suyad, kata Nabi SAW, itu tuh singgasana siapa? Iblis. Yang memang ada di atas lautan. Ya. Wa mataro, apalagi yang bisa kamu lihat? Berkata Ibnu Suyad, ara sadiqin wa kadhiba au kadhibin wa sadiqa. Aku melihat perkara-perkara yang benar dan satu perkara dusta. Atau perkara-perkara dusta dan satu perkara benar. Melihat, mendengar itu Nabi SAW menyatakan, lubbisa alaihi da'ahu. Kamu mencampur aduk antara benar dan salah. Biarkanlah dia. Ya, itu salah satu riwayat yang menceritakan dialog tanya jawab antara Nabi dengan Ibnu Suyad. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, intalaqa ba'da dzalika Rasul sallallahu wa Ubay bin Ka'ab ila an-nakhril lati fiha Ibnu Suyad. Suatu saat Nabi dengan Ubay bin Ka'ab pergi ke sebuah kebun kurma, yang di kebun kurma itu ada Ibnu Suyad. Nabi SAW bersembunyi di balik pohon kurma sebelum dilihat oleh Ibnu Suyad, diintip. Saat itu Nabi melihat Ibnu Suyad sedang berbaring di atas tanah. Diintip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ngintip, ibunya Ibnu Suyad melihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengintip anaknya. Ibnu Suyad mah gak tahu bahwa itu sedang diintip. Ibunya melihat. Berkata Ibnu Suyad, ya Sof, hey Sof. Sof itu nama panggilan Ibnu Suyad. Hada Muhammad. Ini ada Muhammad tuh, melihat kamu, ngintip kamu. Bangunlah Ibnu Suyad ini. Berkata Nabi SAW, lau tarokatsu bayyana. Aduh, seandainya si ibunya ini tidak comel, seandainya ibunya ini membiarkan beliau mengintip, pasti akan jelaslah urusan Ibnu Suyad. Tapi karena keburu ketahuan, jadi kabur lagi. Ya, hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitabul Janaiz, bab idza aslama as-sabiyyu famata hal yusalla alai. Bab yang menjelaskan bila seorang anak kecil Islam lalu mati, apakah harus sholatkan atau tidak. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ini kisah kedua. Kisah ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Diutus oleh Nabi SAW untuk menemui ibunya Ibnu Suyad. Kata Nabi, salha kam hamalat bih. Tanya ke ibunya, berapa lama ibunya mengandung Ibnu Suyad? Umumnya kandungan bayi berapa? 9 bulan. Tanya. Berangkatlah Abu Dzar menemui ibunya Ibnu Suyad lalu bertanya. Kata ibunya Ibnu Suyad, hamaltu bihi 12 sahran. Aku mengandungnya selama 12 bulan. Setahun tuh. Jadi lebih lama dari usia kandungan pada umumnya, ya. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Suyad dikandungnya 1 tahun, 12 bulan tuh. Kemudian diutus lagi. Salha an sayhatihi hina waqa. Tanya lagi ke ibunya, bagaimana jeritan atau tangisan Ibnu Suyad ketika dilahirkan? Balik lagi Abu Dzar, ditanyakan ke ibunya. Apa jawab ibunya? Soha soihatus sobi ibni syahr. Dia menjerit, si Ibnu Suyad ini menangis ketika dilahirkan seperti jeritan bayi yang usianya 1 bulan. Berarti sudah keras ya. Saya lupa lagi tuh suara bayi yang 1 bulan kayak gimana nya. Kemudian ini yang menjadi data tentang Ibnu Suyad, bahwa Ibnu Suyad itu dilahirkan dan dikandung selama 1 tahun. Dan ketika lahir tangisannya sama dengan tangisan anak usia 1 bulan. Lalu berkata Nabi SAW kepada Ibnu Suyad ketika bertemu, ini qad khaba'tu laka khabi'a. Aku telah mengintip kamu, mengawasi kamu, menyelidiki kamu. Dia berkata, khaba'ta li hatma syatin ufara wad dukhan. Kamu telah meneliti aku, ya, seperti melihat kambing-kambing yang ufara. Makna ufara ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayahnya, hiya allati launuha ghairu nasi'in kalauni ufaral ard. Jadi ufara ini adalah warna yang warnanya itu tidak ngejreng, tidak apa namanya, tidak mencolok, ya. Wadduhun, dan kabut. Kamu seolah-olah melihat kabut, melihat ada apa namanya asap. Dia, si Ibnu Suyad ini, seolah-olah mau mengatakan dukhon atau kabut, tapi dia tidak mampu, dia hanya menyatakan duh, duh. Nabi SAW bertanya demikian, bahwa Ibnu Suyad seolah-olah melihat dukhon atau kabut atau asap. Mungkin yang dimaksud adalah asap yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tunggulah hari ketika di hari itu langit akan datang dengan membawa asap yang tebal, yang nyata. Ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir, inna Ibnu Suyad kashifun ala tariqatil kuhan bilisanil jan, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa Ibnu Suyad seorang yang mempraktekkan ilmu perdukunan melalui lisan bangsa jin, ya. Oleh karena itu ketika dia mengatakan dukhon, dia hanya mampu mengatakan duh, duh. Dan duh ini adalah dukhon atau asap dalam bahasa jin. Maka berkatalah Nabi SAW, falan ta'dwa qadrok, kamu tidak bisa melebihi batas kemampuanmu. Itulah sekelumit kisah tentang Ibnu Suyad. Kapan Ibnu Suyad mati? Matikah atau tidak? Dan ketika mati, apakah dalam keadaan Islam atau tidak? Dan apakah ketika mati dia disolatkan atau tidak? Berkata Jabir radhiyallahu an, faqadna Ibnu Suyad yauma hurrah. Yauma hurrah, kami kehilangan Ibnu Suyad pada musim panas. Imam Ibnu Hajar, ya, mensahihkan riwayat ini yang menyatakan bahwa Ibnu Suyad meninggal di Madinah dan para sahabat membuka wajahnya dan mereka mensolatkan Ibnu Sayyid ini. Jadi Ibnu Sayyid ternyata mati. Sudah mati di Madinah, dan ketika matinya dia disolatkan oleh kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa kaum muslimin menganggap Ibnu Sayyid sebagai orang Islam. Itulah kisah tentang siapa Ibnu Sayyid yang dicurigai sebagai Dajjal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Ibnu Sayyid ini benar-benar Dajjal atau bukan? Kita sudah dapat jawabannya belum? Apa jawabannya? Dajjal apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada beberapa data. Dia Islam kan ya? Yang keduanya, dia mati. Dan ketika matinya disolatkan. Sedangkan Dajjal akan muncul nanti di akhir zaman. Dari sini disimpulkan Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Apalagi nanti disebutkan Dajjal ini di Madinah. Dan Dajjal ini, Dajjal Afwan. Ibnu Sayyid ini tinggal di Madinah dan haji ke Mekah dan punya anak. Sedangkan Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah dan kota Madinah. Dan Dajjal ini tidak punya anak mandul. Ada beberapa data lain. Sebagian ulama menyatakan dia bukan Dajjal berdasarkan data itu. Tapi beberapa orang sahabat sampai bersumpah demi Allah bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Dan ini dikatakan di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di hadapan Nabi Umar menyatakan wallahi annahu Dajjal. Demi Allah bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Dan ucapan Umar yang disertai sumpah ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Juga sebagian sahabat berpendapat seperti pendapat Umar. Sampai bersumpah bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Seperti Jabir bin Abdullah, seperti Ibnu Umar, seperti Abu Dzar. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Muhammad bin Al-Munkadir, berkata Muhammad, Ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlifu billah inna Ibnu Sayyid huwa Dajjal. Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Lalu aku berkata, kata Muhammad bin Al-Munkadir, tahlifu billah, apakah kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia Dajjal? Maka berkatalah Jabir bin Abdullah, inni sami'tu Umar yahlifu ala dhalika inda Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar Umar bersumpah demikian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkari sikap Umar ini sedikit pun. Kalau Nabi tidak mengingkari berarti menganggap apa yang dikatakan Umar ini adalah benar, ya. Nafi ini seorang tabi'in maula Ibnu Umar, pembantu Ibnu Umar. Hamba sahaya dari Ibnu Umar. Nafi ini banyak belajar Islam dari tuannya, dari majikannya, dari dunungannya yaitu Ibnu Umar. Kata Nafi, kana Ibnu Umar yaqul wallahi ma asyku annal masih ad-dajjal Ibnu Sayyid. Kata Nafi, Ibnu Umar berkata, demi Allah aku tidak ragu-ragu lagi bahwa al-masih ad-dajjal adalah Ibnu Sayyid. Perkataan Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, dan kata Imam Ibnu Hajar hadis ini sanadnya sahih sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Zaid bin Wahab berkata, qala Abu Dzar radhiyallahu an, li an ahlifa 10 marrat an abda as-sa'id huwa ad-dajjal ahabbu ilayya min an ahlifa marrah wahidah annahu laysa bi. Berkata Abu Dzar, kalau aku bersumpah 10 kali bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, hal itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah 1 kali bahwa dia bukan Dajjal. Ini menunjukkan Abu Dzar meyakini bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ibnu Umar pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan di Madinah. Lalu Ibnu Umar ini menyampaikan ucapan kepada Ibnu Sayyad yang membuat Ibnu Sayyad ini marah. Apa akibatnya? Akibatnya badannya mengembang, membesar sampai memenuhi seluruh bajunya. Bajunya yang tadinya longgar, tiba-tiba jadi, kata orang Sunda mah, jadi merecet. Merecet itu apa? Mencetak. Ya. Nah, melihat begitu, Ibnu Umar kemudian pergi. Lalu masuk menemui Hafsah. Dan disampaikan berita ini kepada Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Ibnu Umar berani menemui istri Nabi? Karena Hafsah adalah saudara kandung dari Ibnu Umar. Saat itu Nabi sudah wafat. Ya. Masuk menemui Hafsah dan menyampaikan berita ini, berkatalah Hafsah rahimakallah, ma'aradta min ibni sayyid, amma alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innama yakhruju min ghadbatin yughdibuha. Berkatalah Hafsah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang kamu inginkan dari Ibnu Sayyad? Bukankah kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa Dajjal akan muncul dari sebuah kemarahan yang membuat dia marah? Itu kata siapa? Kata Hafsah. Dalam riwayat lain Ibnu Umar ya berkata, aku bertemu Ibnu Sayyad ini 2 kali. Dalam salah satu pertemuan dengan Ibnu Sayyad, Ibnu Umar berkata di hadapan orang-orang yang ada pada saat itu, hal tatahaddatsuna annahu huwa, apakah kalian sedang berbicara bahwa Ibnu Sayyad ini Dajjal? Maka mereka menjawab, la wallahi tidak. Berkata Ibnu Umar, kadzabtani, kamu telah berdusta kepadaku. Wallahi laqad akhbarani ba'dukum annahu layyamuta hatta yakuna aksarakum malan wa waladan, fakadhalika huwa za'amul yaum. Demi Allah, sebagian kalian telah mengabarkan kepadaku bahwa Dajjal tidak akan mati sampai dia menjadi orang yang paling banyak hartanya dan anaknya. Demikian juga si Ibnu Sayyad sekarang seperti itu, kaya, banyak harta dan banyak anak. Lalu kami pun berbicara. Lalu di hari yang lain Ibnu Umar berkata, bertemu dengan Ibnu Sayyad. Saat itu Ibnu Sayyad sudah picek matanya sebelah. Seperti siapa? Seperti Dajjal. Tadinya dua-duanya normal. Tapi sekarang ketika bertemu lagi sudah picek. Bertanya Ibnu Umar, mata fu'ilat ainuka ma'ara? Kapan terjadinya matamu seperti yang aku lihat ini? Kapan piceknya matamu tuh? Dijawab, la adri, aku tidak tahu. Kata Ibnu Umar, la tadri wahya fi ra'sik, kamu tidak tahu padahal matamu itu ada di kepalamu, masa enggak tahu gitu ya. Apa jawaban si Ibnu Suyad? Insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan mata ini di tongkatmu ini, gitu kan. Ngomongnya kalau begitu. Maka fanakhara ka asyaddin nakhir himarin sumiat. Tiba-tiba dia menjerit dengan keras seperti jeritan himar atau keledai yang pernah didengar. Melenguh, menjerit. Sehingga apa yang terjadi? Za'ama ba'du ashabi anni darabtu bi'asa kana ma'i hatta takassarat. Orang-orang menyangka aku telah memukul Ibnu Suyad dengan tongkat yang aku bawa ini sehingga patah. Sampai si Ibnu Suyad menjerit. Ya, wa amma ana wa fa wallahi ma sya'artu. Adapun aku demi Allah, aku tidak merasa memukulnya. Tapi kenyataannya ini patah. Mungkin enggak sadar memukul dengan keras sampai Ibnu Suyad ini apa? Menjerit dengan jeritan yang keras. Wa ja'a hatta dakhala 'ala ummil mu'minin. Lalu pulanglah Ibnu Umar sampai menemui Hafsah ummul mu'minin. Lalu menceritakan kejadian ini, berkata Hafsah, maturidu ilaih, apa yang kamu inginkan dari Ibnu Suyad? Bukankah kamu telah mengetahui bahwa si Dajjal awal kemunculannya kepada manusia itu disebabkan karena kemarahan? Ibnu Suyad sendiri sudah mendengar isu atau gosip tentang dirinya. Orang-orang membicarakan bahwa Ibnu Suyad ini Dajjal. Dia sudah ngerasa, sudah jadi omongan orang. Dan itu mengganggu dirinya. Dan dia telah membela diri bahwa dia bukan Dajjal. Apa alasannya? Argumentasinya masuk akal. Alasannya Ibnu Suyad menyampaikan berita tentang Dajjal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ciri-ciri Dajjal itu tidak ada pada dirinya. Disebutkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kharajtu hujjajan au umara wa ma'ana Ibnu Sa'id. Kami keluar dari kota Madinah untuk melakukan haji atau umroh. Rombongan. Dan di antara kami ikut pula Ibnu Suyad. Jadi Ibnu Suyad ikut mau apa? Mau haji atau umroh ke Mekah dari Madinah. Fanazalna manzila, di tengah jalan kami istirahat. Fatafarraqan nas, lalu orang-orang pun berpencar. Mencari apa? Tempat sendiri-sendiri untuk istirahat. Jadi malam hari mereka ya berkemah gitu, misah. Kadang-kadang tidak membawa kemah ya, berbaring di mana saja yang dirasa aman. Di bawah pohon, di balik batu gitu ya, berpencar orang-orang. Tinggallah aku berdua bersama Ibnu Suyad. Fastauhashtu minhu wahsyatan syadidah mimma yuqalu alai. Tiba-tiba aku merasa sangat takut terhadap Ibnu Suyad, mengingat berita yang beredar tentang Ibnu Suyad. Berita tentang Ibnu Suyad itu apa? Bahwa Ibnu Suyad itu adalah Dajjal. Takut. Maka kata Abu Sa'id, wajaa bimata'ihi fawada'ahu ma'a mata'i. Ibnu Suyad membawa barang-barang perbekalannya dan disimpan di samping barang-barang perbekalan aku, kata Abu Sa'id. Faqultu innal harra syadid falaw wada'tahu tahta tilka syajarah. Sesungguhnya udara sekarang sangat panas. Lebih bagus kalau barang kamu itu tuh disimpan di bawah pohon itu tuh, menjauhnya. Fa'ala, Ibnu Suyad nurut. Diambil lagi barangnya, dipindahkan jauh dari barang Abu Sa'id, tuh di bawah pohon itu. Kemudian pergilah Ibnu Suyad menemui kambingnya yang dibawa, lalu diperah susunya. Lalu wadah susu tersebut dibawa dan diberikan kepada Abu Sa'id. Ishrab ya Abu Sa'id. Minumlah ini wahai Abu Sa'id. Bager enggak ini Ibnu Suyad? Bagernya. Bager itu apa? Baik. Memerahkan susu, lalu susunya diberikan ke Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id takut. Takut kalau-kalau Ibnu Suyad ini dajjal. Di dalam hadis diceritakan, dajjal membawa air dan api. Siapa yang minum airnya, dia akan menjadi pengikutnya. Siapa yang minum air dari dajjal, dia akan menjadi pengikutnya. Dan Abu Sa'id takut. Tidak mau meminumnya. Lalu dia berkata, innal harra syadid wal laban har. Sesungguhnya udara ini sangat panas dan susu ini juga panas. Saya tidak mau minum. Kenapa demikian? Dia menyata, ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadih. Tidak ada alasan lain bagiku menolak pemberian susu dari Ibnu Suyad kecuali aku tidak mau minum yang berasal dari tangannya. Takut bahwa dia ini dajjal. Melihat sikap Abu Sa'id, Ibnu Suyad ini ngerasa gak enak kan? Wah, jangan-jangan pasti menyangka saya dajjal. Berkata Ibnu Suyad, ya Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha ya hablan fa'u'alliquhu bisyajarah hatta akhtaniqa mimma yaqulu linnas. Wahai Abu Sa'id, saya itu ingin ngambil tali. Tali ini saya gantungkan di pohon, lalu saya gantung diri. Karena apa? Karena orang-orang mengisukan aku sebagai dajjal. Jadi ternyata Ibnu Suyad sendiri stres dengan apa? Dengan tuduhan orang kepada dirinya bahwa dia itu dajjal, inginnya gantung diri saja. Termasuk Abu Sa'id pun sepertinya curiga bahwa dia itu dajjal. Berkata Ibnu Suyad selanjutnya, ya Abu Sa'id, ya, man khafi alaihi hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khafi alaikum ma'syar al-ansar. Wahai Abu Sa'id, ya, tidak ada satupun hadis yang tersembunyi dari hadis Rasul sallallahu bagi kalian sebagai bangsa Ansar. Jadi bangsa Ansar adalah orang yang paling mengetahui hadis Nabi sallallahu alasta min a'lamin nas bi hadisi Rasulillah sallallahu. Bukankah kamu, hai Abu Sa'id, orang yang paling mengetahui tentang hadis Rasulullah? Alaysa qad qala Rasul SAW huwa kafir wa ana muslim? Bukankah Rasul SAW telah berkata kepadamu bahwa dajjal itu kafir sedangkan aku muslim? Alaysa qad qala Rasul SAW huwa aqim la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah? Bukankah Rasul SAW juga telah memberitakan bahwa dajjal itu mandul yang tidak punya anak, sedangkan aku punya anak dan anakku aku tinggalkan di Madinah? Aulaisa qad qala Rasul SAW la yadkhulul Madinah wala Makkah wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah? Bukankah Rasul SAW juga telah berkata kepada kalian bahwa dajjal itu tidak bisa memasuki kota Madinah dan kota Mekah, sedangkan aku pergi tadi dari Madinah dan sekarang menuju Mekah? Jadi hadis-hadis Nabi tentang dajjal dihafal oleh siapa? Oleh Ibnu Suyad yarhamukallah. Dan ternyata tanda-tanda dajjal itu tidak ada pada diri Ibnu Suyad. Dajjal mah kafir, Ibnu Suyad mah muslim. Dajjal mah mandul, Ibnu Suyad mah punya anak. Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, Ibnu Suyad datang dari Madinah sekarang mau menuju Mekah. Berkata Abu Sa'id, hatta qiddu an u'adzirahu, sampai aku hampir-hampir membenarkannya. Oleh karena itulah ya. Maka hadis ini menceritakan bahwa Ibnu Suyair sendiri merasa stres, terganggu, bete dengan tuduhan orang pada dirinya bahwa dirinya dajjal, tapi dia membantah dan membela diri bahwa dia ini bukan dajjal dengan mengemukakan bahwa sifat-sifat dajjal tidak ada pada dirinya. Dari hadis yang barusan, sebagian ulama menyatakan dia bukan dajjal. Terbukti dari beberapa hal yang tadi disebutkan oleh Ibnu Suyair sendiri. Ya. Nah, ada lagi hadis lain yang menjadi dalil yang menguatkan bahwa Ibnu Suyair bukanlah dajjal. Hadis yang mana? Hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini pernah bertemu dengan dajjal yang sebenarnya. Ketika Tamim Ad-Dari sedang berlayar di lautan, diterjang ombak, gelombang yang dahsyat. Terdampar di sebuah pulau. Lalu di pulau itu dia bertemu dengan dajjal yang dibelenggu. Setelah beres dialog dengan dajjal, pulang ke Madinah, diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan cerita Tamim Ad-Dari bahwa itu dajjal. Ketika Tamim Ad-Dari bertemu dengan dajjal, Ibnu Suyair ada enggak di Madinah? Ada. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, Ibnu Suyair sudah apa? Sudah ada usia ABG ya. Ibnu Suyair ada di Madinah, dajjal ada di tempat lain yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari, yang menunjukkan bahwa Ibnu Suyair bukan dajjal. Ini menurut sebagian ulama. Nah, bagaimana kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan dajjal? Kisah Tamim Ad-Dari ini panjang. Nanti akan kita ceritakan di hari Selasa yang akan datang ya. Hari Senin yang akan datang, secara detail, secara rinci. Dan ini sangat menarik untuk kita simak ya. Sekarang tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Penjelasan kita tunda sampai di sini saja. Kisah tentang Ibnu Suyair belum selesai. Nanti akan dijelaskan penjelasan para ulama tentang mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, apakah Ibnu Suyair ini dajjal ataukah bukan. Nanti kita akan terangkan pada hari Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Tapi tanya jawab sekarang khusus untuk pendengar dan pemirsa Surut TV ya. Untuk jamaah, untuk sementara tidak diperkenankan dahulu bertanya. Ya, untuk Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Insani di Purbalingga, Radio Albayan di Cianjur, serta Radio RIS di Kebumen. Untuk mengajukan pertanyaannya, diajukan ke radionya masing-masing. Nanti insya Allah akan dikirimkan ke kami di Radio Roja Bandung. Dan bagi para pemirsa Facebook serta YouTube juga bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan ditulis di komentarnya. Alhamdulillah sudah ada penelpon Ustaz, coba kita angkat. Ya. Assalamualaikum. Salam. Halo Ibu Bapak. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Ya agak keras Bu. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti dari Bandung. Pertanyaannya tadi saya tentang dajjal. Nah, sementara saya juga mendapatkan penjelasan bahwa Dajjal itu akan hadir di akhir zaman. Tapi kalau lihat dari cerita tadi bahwa Dajjal itu muncul pada tadi sebelum Nabi itu sudah ada. Kemudian kelihatannya apakah Dajjal itu akan muncul pada beberapa zaman begitu, dan nanti di akhir zaman ada yang paling besarnya begitu, atau bagaimana Pak Ustaz mau menjelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Ustaz. Iya, bisa diulang Muzain. Iya, jadi pertanyaan dari Ibu Siti di Bandung bahwa tadi Ustaz informasi yang dia terima bahwa Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Namun kalau mendengar dari penjelasan Ustaz tadi bahwa bahwasanya Dajjal itu seolah-olah sudah hadir di setiap zaman katanya. Apakah nanti memang Dajjal itu muncul dan nanti di akhir zaman akan muncul yang besarnya katanya? Iya, Ibu Siti di Bandung, barakallahu fiik. Iya. Iya, seperti yang saya sudah bilang, penjelasan Dajjal ini belum selesai, masih agak panjang, ya. Kisah Ibnu Suyair sendiri belum tuntas, belum lagi penjelasan Dajjal yang lainnya. Nanti itu semua akan terjawab. Tapi yang jelas secara ringkas, betul bahwa Dajjal ini akan muncul di akhir zaman. Bukan lahir. Sekarang sudah ada, ya, jumhur ulama berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari sudah ada. Dalam keadaan masih terbelenggu, ya. Dalam keadaan sekali lagi masih terbelenggu. Dan nanti di akhir zaman akan keluar, akan lepas dan kemudian menguasai dunia ini. Jadi munculnya di akhir zaman, bukan lahirnya di akhir zaman. Keberadaan Dajjal sudah diisyaratkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari yang nanti akan kita bahas. Ya. Apakah ini berarti Dajjal itu usianya panjang? Karena sejak dahulu sudah ada, sampai sekarang masih hidup sudah ribuan tahun, nanti munculnya di akhir zaman entah berapa ribu tahun lagi. Dari hadis yang ada mengisyaratkan demikian, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita juga akan menceritakan beberapa kehebatan Dajjal yang tidak masuk akal. Beberapa di antara kita sudah terangkan, Dajjal ini membawa api dan air. Dajjal ini bisa memerintahkan langit, bisa memerintahkan bumi. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan atau tidak. Mengeluarkan kekayaan-kekayaan yang ada di perut bumi keluar dengan sendirinya. Memerintahkan binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Ya. Membunuh orang lalu menghidupkan lagi. Itu hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Sehingga tidak aneh apabila salah satu kehebatan Dajjal itu adalah usianya panjang. Dan itu keluar biasaan yang Allah berikan kepada Dajjal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Fitnah bagi manusia, ya. Nanti lebih detailnya lagi akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Insan di Purbalingga, dari Bapak Budi di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saudara saya anaknya indigo, tapi malah bangga anaknya punya indera keenam. Bagaimana cara menghilangkan indigo tersebut? Apakah diruqyah, Ustaz? Syukran. Iya, Bapak siapa tadi? Bapak Budi. Pak Budi dari Purwokerto melalui Radio Insani. Taib, barakallahu fiik. Ada orang yang punya anak-anaknya indigo tapi bangga. Apa yang harus dilakukan? Taib. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah indigo bisa disembuhkan? Ini pertanyaan yang baik, yang bagus. Pertama, menjadi indigo, menjadi dukun bukan kelebihan, tapi kekurangan dan kelemahan. Kenapa? Bukankah semua orang tidak bisa, dia bisa? Bisanya itu kelemahan. Apa kelemahannya dari siapa? Dia bisa diintervensi oleh bangsa jin, oleh setan dari kalangan bangsa jin. Terus setannya itu menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi penolong dan pembantu dia. Diberi sahabat orang jahat saja itu sebuah masalah bagi kita. Kalau kita umpam bersahabat dengan pembunuh, perampok gitu ya, pemabuk, penjudi, itu aib bagi kita, keburukan bagi kita. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jangan sampai salah milih kawan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya sampai ke akhirat. Kalau orang yang dicintainya orang jahat, orang kafir, ahli neraka, sampai di akhirat akan bareng tuh. Bayangkan kalau yang menjadi sahabat dekat itu siapa? Setan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ialah kata Allah, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu kana lakum aduwwu mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagimu. Kata Allah, setan itu musuh. Oleh si dukun malah dijadikan sahabat. Ya, itu kelemahan, itu kekurangan, itu kerugian, itu berbahaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau orang punya penyakit indigo, itu penyakit, harus diobati. Penyakit apa? Penyakit agama, penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Dia bisa ngomong sendiri padahal ngomong dengan jin, ya. Orang-orang melihat ini dia kayaknya ngomong sendiri nih gitu. Ini berbahaya, berbahaya bagi agamanya, juga berbahaya bagi dunianya, ya. Yang harus kita lakukan apa? Kalau ada anak yang seperti itu, ajarkan tauhid kepada dia. Ajarkan baca Al-Qur'an, ajarkan zikir-zikir harian. Suruh dia menghafalkan Al-Quran. Syukur-syukur kalau hafal seluruhnya 30 juz. Minimal hafalannya banyak. Suruh dia membaca Al-Quran secara rutin. Suruh dia menghafalkan sebanyak mungkin ayat, lalu dia sering memuroja'ah. Ajarkan kepada dia zikir-zikir harian. Zikir ketika mau tidur. Zikir ketika bangun tidur, masuk keluar WC, mau makan setelah makan, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, doa naik kendaraan, doa keluar masuk pasar, doa ketika hujan turun, doa ketika mendengar kilat, melihat kilat menyambar dan geledek juga menggelegar. Itu semuanya ada doanya. Doa-doa harian, doa zikir pagi dan petang, dan itu benteng. Benteng bagi setiap muslim dari godaan setan. Setan akan menjauh, ya. Nah, suruh dia meruqyah dirinya sendiri terus dan ajarkan tauhid. Suruh sering hadir-hadir di majlis pengajian, terutama yang membahas masalah tauhid, masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau tauhid tertanam kuat, ya, Al-Quran dan zikir selalu didawamkan dan itu menjadi benteng bagi dirinya, maka setan yang dekat kepadanya akan menjauh. Ya, setan yang ada pada dirinya akan kabur, akan memutuskan hubungan dengan dia dengan sendiri secara otomatis. Lama-lama fenomena indigonya akan hilang dari dirinya. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua yang memiliki anak Seperti itu. Jangan dibiarkan anak memiliki kemampuan pendukunan. Nanti lama-lama benar-benar jadi apa? Jadi dukun, lalu dikomersialkan. Dan hasil, uang hasil perdukunan haram. Karena praktek perdukunannya juga haram. Kalau sebuah pekerjaan diharamkan, hasil dari pekerjaan itu juga jadi haram. Judi haram. Lalu kita berjudi. Menang. Haram hasil judi. Riba haram. Lalu kita meribakan uang. Jadi haram hasilnya. Ya. Mencuri, ya, merampok, haram. Hasil dari mencuri dan merampok untuk diri si pencuri dan si perampok adalah haram. Perdukunan haram. Hasil dari perdukunan juga haram. Jadi ada orang datang konsultasi tentang perdukunan, tentang penyakit, disembuhkan, lalu bayar, haram uangnya. Dan itu berbahaya. Jadi jangan bangga memiliki anak yang indigo seperti itu. Itu penyakit, segeralah diobati, ajarkan kepada dia terapi-terapi yang tadi dijelaskan, dengan sendirinya insya Allah akan sembuh. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kami undang sekali lagi kepada para pendengar sekalian untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bisa SMS maupun juga WhatsApp. Dan bagi pendengar radio di luar Bandung, kami persilakan untuk juga mengirimkan pertanyaannya ke kru radionya tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Turab di Kebon Gedang. Bismillah Ustaz, Ya'juj Ma'juj itu apakah anak buahnya Dajjal? Jazakallah khair. Abu Turab di Kebon Gedang. Barakallahu fiik. Apakah Ya'juj dan Ma'juj anak buah Dajjal? Bukan. Nanti kita akan jelaskan Ya'juj dan Ma'juj setelah selesai membahas tentang Dajjal dan Nabi Isa. Antara Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj tidak sejaman, tidak bertemu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj bukanlah pengikut Dajjal, bukan anak buah Dajjal, karena mereka tidak berjumpa. Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung sekarang di balik sebuah benteng kuat yang dibuat oleh Dzulkarnain. Ya, nah. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung, Dajjal muncul menguasai dunia kecuali Mekah dan Madinah, ya. Sebagian ulama mengecualikan juga tempat yang ditempati Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal nanti terbunuh oleh Nabi Isa dan Nabi Isa ini, ya, memimpin kaum muslimin, lalu barulah benteng Ya'juj dan Ma'juj jebol. Lalu Ya'juj dan Ma'juj keluar. Itu setelah Dajjal terbunuh. Jadi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal tidak ada hubungan. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah pengikut Dajjal atau anak buah Dajjal, dan juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Roja Bandung dari Fahmi Nur Muhammad. Apa hadis tentang Dajjal mengelilingi dunia itu dapat ditakwil dengan teknologi yang modern seperti pesawat dan lain-lain, ataukah memang tidak ada hadis penjelasan lainnya? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Apakah makna Dajjal bisa ditakwil dengan sains, dengan teknologi, dengan peradaban modern? Tidak bisa ditakwil. Karena nas hadis yang ada, penjelasan para ulama jelas gamblang Dajjal ini person. Dajjal ini makhluk real nyata, manusia, ya. Itu Dajjal. Kedua, nanti di akhir zaman. Ketiga, usianya cuma 40 hari saja. Keempatnya, tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Sekarang teknologi, sains, peradaban modern, sudah muncul berapa lama? Apakah hanya 40 hari? Enggak. Ratusan tahun, maka bahkan mungkin ribuan tahun yang akan datang lagi, ya. Terus ada enggak teknologi sains peradaban modern masuk kota Mekah dan Madinah? Iya, ada, ya. Ada. Dan apakah pasti madarat? Enggak. Sains teknologi bisa bermanfaat. Termasuk untuk membela Islam, mengembangkan dakwah dan yang seterusnya, ya. Dan itu tidak mungkin menjadi takwil bagi Dajjal. Dajjal itu murni madarat. Dajjal ini pure merupakan fitnah keburukan. Dan tidak ada sedikit pun kebaikan. Adapun sains, teknologi, peradaban modern, ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada maslahatnya bagi dakwah dan kaum muslimin ini. Jadi mustahil Dajjal ini ditakwil maknanya menjadi makna lain. Ada lagi yang menyatakan, oh Dajjal ini Yahudi. Oh Yahudi mah di zaman Nabi juga sudah ada tuh, ya. Dan usianya Yahudi bukan 40 hari lagi, tapi sudah ribuan tahun sampai sekarang gitu. Dajjal cuma 40 hari kemunculan. Oh, ada lagi yang menyatakan bahwa Dajjal itu simbol gaya hidup yang hanya mementingkan duniawi semata-mata. Picek sebelah itu hanya memandang dunia tapi enggak memandang akhirat. Itu juga takwil yang keliru. Untuk apa disebut 40 hari? Dan kenapa nanti oleh Nabi Isa bisa dibunuh? Dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa hanya 40 hari dari usia kemunculannya sampai kematian, menunjukkan Dajjal ini sosok real, makhluk nyata, bukan simbol, bukan maknawi, sehingga bisa ditakwil ke sana kemari. Semakin ditakwil semakin tidak masuk akal, semakin ditakwil semakin bertolak belakang dengan nas-nas hadis tentang Dajjal itu sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio SKN Albayan di Cianjur. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abdullah di Cianjur. Apakah Dajjal benar berkaitan dengan segitiga Bermuda di Amerika Serikat? Syukran Ustaz. Abu Abdullah di Cianjur melalui radio Albayan Cianjur. Ada enggak hubungan Dajjal dengan segitiga Bermuda? Wallahu a'lam bishawab. Dan bukan di Amerika Serikat segitiga Bermuda itu, ya. Jadi sebuah area luas lautan, tengah lautan, ya, yang apabila digaris tiga titik dari tiga negara ini, jadi berbentuk segitiga. Nah, di tengah-tengah itu disebut dengan sebutan segitiga Bermuda. Dan di sana banyak fenomena aneh. Setiap pesawat yang lewat sana tiba-tiba hilang, jatuh ke lautan. Setiap kali ada kapal laut yang lewat sana, tiba-tiba lenyap di tengah lautan gitu, ya. Lalu orang-orang mengait-ngaitkan fenomena segitiga Bermuda ini dengan Dajjal. Lalu menduga-duga di sanalah kerajaan Dajjal. Yang jelas Dajjal ini singgasananya di lautan, ya, seperti hadis tadi. Singgasana bukan Dajjal, iblis, ya. Afan. Iblis ini singgasananya di lautan. Dajjal bukan di lautan. Dajjal ini sebuah pulau yang tadi diceritakan dalam hadis Tamim Ad-Dari, ya, radhiyallahu anhu. Bukan di segitiga Bermuda yang tadi dijelaskan. Sudah kita terangkan bahwa, ya, Dajjal itu kemunculannya di tempat di sebelah timur yang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam diterangkan tempatnya di daerah Khurasan. Mungkin sekarang ini daerah Iran. Dari sanalah timbulnya segala macam kesesatan, keburukan, ya. Baik dari segi akidah, keyakinan, manhaj, bahkan juga kelakuan. Dari zaman dahulu, Iran ini sumbernya atau markasnya agama majusi penyembah api, ya. Sekarang menjadi markas sebuah agama yang memakai atribut Islam tapi dengan keyakinan yang bertolak belakang dengan agama Islam yang disebut dengan agama Syiah ahlakahumullah, ya. Nah, nanti Dajjal akan keluar dari daerah itu, bukan segitiga Bermuda. Oleh karena itu, mengaitkan Dajjal dengan segitiga Bermuda adalah cara mengaitkan yang dipaksa-paksakan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Riz di Kebumen, dari Abu Huzaifah di Kebumen. Ustaz, apakah seorang yang alim dan soleh bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? Karena ada berita ulama bermimpi Rasulullah untuk berjihad. Memimpi? Bermimpi? Ya. Ya. Apakah seorang yang soleh bisa bermimpi bertemu dengan Rasul SAW? Iya, tentu saja bisa. Bisa enggak kita tidak sejaman dengan Nabi SAW? Tapi kita bermimpi bertemu dengan beliau, tentu saja bisa. Apakah mimpi itu pasti benar? Iya. Kalau Nabi SAW menyatakan, siapa yang bermimpi bertemu aku, maka dia benar. Karena sungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Menyerupai Nabi SAW itu tidak bisa. Ya. Siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, maka mimpinya benar. Ya. Tapi ada tapinya. Mungkin enggak. Di dalam mimpinya itu iblis ketemu. Lalu si iblis mengaku, akulah Nabi Muhammad SAW. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Bagaimana bisa? Ya, karena kita tidak mengetahui kondisi fisik Nabi SAW. Kalau para sahabat tahu enggak sosok Nabi SAW? Tahu. Lalu bermimpi ketemu dengan Nabi. Oh, ini betul Nabi. Kan gitu. Kalau kita kenal enggak? Enggak. Kecuali kalau kita secara fisik mengetahui ciri-ciri fisik Nabi SAW melalui hadis Nabi yang sahih. Bagaimana perawakannya, bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana kulitnya. Kita sudah bisa membayangkan begitu. Lalu di dalam mimpi kita bertemu dengan sosok yang persis diceritakan dalam hadis tentang Nabi SAW. Dan orang itu di dalam mimpi kita mengaku Nabi. Iya, itu bisa benar. Itu Nabi SAW. Karena iblis tidak bisa menyerupainya. Walaupun dalam mimpi. Adapun kalau kita mimpi bertemu dengan kakek-kakek. Hidungnya pesek. Kulitnya hitam, perawakannya pendek dan bungkuk, lalu mengaku aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ciri-ciri fisiknya berbeda jauh dengan ciri-ciri fisik Nabi yang diceritakan dalam hadis. Maka mungkin itu iblis. Perawakannya perawakan lain tapi ngaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyesatkan. Ya, tapi kalau orang itu orang berilmu, orang soleh, tahu ciri-ciri Nabi secara fisik yang dia ketahui dari hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Ada sebuah kitab khusus namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu menceritakan tentang Nabi SAW termasuk secara fisiknya. Bagaimana rambutnya, bagaimana perawakannya, bagaimana kulitnya yang putih, bagaimana hidungnya yang mancung, bagaimana dadanya yang bidang gitu ya. Diceritakan secara lengkap dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tersebut. Orang itu berilmu, juga soleh, ahli ibadah, tauhidnya lurus, pemahamannya juga lurus, manhajnya lurus gitu ya. Kemudian bertemu dengan orang ngaku Nabi Muhammad SAW dan cirinya persis seperti dalam hadis, ya. Itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz. Halo. Ya. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari pemirsa YouTube. Katanya ada Afwan mau ganti pertanyaan. Apakah sekalipun orang yang beriman itu bisa terpengaruh Dajjal, ciri-ciri orang yang akan menjadi pengikut Dajjal seperti apa dari Lukita Anjar Destari? Apa ulangi Mas Zain, apakah? Apakah sekalipun orang yang beriman itu bisa terpengaruh Dajjal, terus ciri-ciri orang yang akan menjadi pengikut Dajjal itu seperti apa katanya? Iya, apakah orang beriman sekalipun akan menjadi pengikut Dajjal, gitu ya? Iya, iya, barakallahu fiik. Siapa Lukita namanya ya? Apakah mungkin orang yang beriman menjadi pengikut Dajjal dan bagaimana ciri-ciri pengikut Dajjal? Saya lupa, apakah sudah diceritakan para pengikut Dajjal apa belum? Belum ya? Baik, nanti akan diceritakan. Orang yang beriman dengan kadar iman yang tipis tentu saja bisa menjadi pengikut Dajjal. Bahkan orang yang imannya agak kuat, tapi kemudian bertemu dengan Dajjal dengan maksud tadinya mau memerangi, begitu bertemu terpengaruh oleh syubhat Dajjal, kemudian menjadi pengikutnya. Ya, sangat mungkin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan adanya orang yang seperti itu, seorang pemuda ya, memiliki iman, tahu tentang Dajjal. Ketika mendengar ada berita Dajjal, dia bermasuk menemuinya untuk apa? Untuk memeranginya. Tapi begitu bertemu, dahsyatnya fitnah Dajjal menyebabkan dia terpengaruh oleh syubhat Dajjal yang kemudian menjadi pengikutnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, jalan keluar kalau kita mengalami zaman keluarnya Dajjal. Salah satunya, larilah sejauh-jauhnya, menjauh sebisa mungkin dari Dajjal. Jangan sampai menghampirinya sekalipun dalam rangka memeranginya. Jangan. Maksud awal ingin memeranginya, ingin membantahnya, tapi setelah bertemu ternyata terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Dan ini mengisyaratkan pemuda tadi punya iman, bahkan punya ilmu, tapi dia bersikap dengan sikap yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi Dajjal. Kalau ada, lari sejauh-jauh. Ini malah disamperin. Akhirnya terkena fitnah Dajjal, ya. Terus ciri-ciri pengikut Dajjal bagaimana? Nanti akan kita terangkan dalam bab khusus para pengikut Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Albayan kembali. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Abu Umar di Cianjur. Pernah saya berteman dengan seseorang yang mengaku pernah dibaiat sebagai Imam Mahdi oleh orang yang dianggap orang saleh melalui orang yang kerasukan. Bahkan dia bercerita pernah berkomunikasi dengan Rasulullah melalui orang yang kerasukan itu. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Syukron. Iya, ada orang yang aku sebagai Imam Mahdi, banyak ya. Yang kedua, Imam Mahdi itu sering komunikasi dengan Rasul sesama melalui orang yang kerasukan. Semakin aneh. Bagaimana sikap kita? Wajib kita dustakan. Wajib kita jauhi. Jangan berbaiat. Bagaimana orang itu mau disebut orang soleh kalau dia ngaku Imam Mahdi, terus mengaku berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui orang yang kerasukan. Yang kerasukan itu dirasuki oleh siapa? Oleh setan. Oh, ini yang ngerasuk ini arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu semakin durhaka itu. Masa arwah Nabi bisa merasuk ke orang, ya? Pernah enggak para sahabat setelah Nabi wafat? Para sahabat itu orang-orang soleh. Pernah enggak para sahabat berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat? Melalui orang yang kesurupan atau melalui mimpi atau melalui cara khusus? Enggak ada. Itu orang-orang tersoleh. Juga para ulama. Tidak pernah para ulama menyatakan, saya sering komunikasi dengan Nabi, baik lewat mimpi atau yang lain. Enggak ada. Pertama, coba lihat. Kalau dia ngaku Imam Mahdi, dia turunan mana? Kita sudah membahas Imam Mahdi ya. Imam Mahdi itu turunan mana? Quraisy, orang Arab. Arabnya bukan Arab sembarangan, tapi orang Quraisy. Kedua, namanya siapa Imam Mahdi? Muhammad. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Ya, bagaimana hidungnya? Mancung. Bagaimana keningnya? Lebar. Bagaimana perawakannya? Bidang. Bagaimana kulit, warna kulitnya? Putih. Itu diceritakan Imam Mahdi seperti yang pernah kita bahas pada zaman dahulu. Nah, ada muncul Imam Mahdi. Orang mana? Orang Sunda. Orang Indonesia. Namanya siapa? Namanya Raden Kangjeng Anu. Oh, bukan Muhammad bin Abdullah. Lihat hidungnya. Pesek. Kulitnya. Borontok. Hawuk. Diyakini itu bukan Imam Mahdi. Walaupun ngaku. Ada yang ngaku Imam Mahdi. Banyak sejak dahulu. Mungkin sudah ratusan atau malah sudah ribuan. Di setiap negara di seluruh dunia yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Wajib kita dustakan. Wajib untuk kita anggap dia orang yang bohong, pendusta. Tidak boleh diimani apalagi sampai berbaiat. Apalagi dia mengaku berkomunikasi dengan Nabi SAW melalui orang yang kerasukan. Mustahil, ya. Bagaimana kalau yang kerasukannya jin muslim yang soleh? Ada kan jin muslim yang soleh? Ada? Ada, ya. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Itu kata Allah. Berkata bangsa jin, di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak demikian. Jadi betul, di kalangan jin ada yang soleh. Kalau betul yang soleh, mustahil merasuk kepada orang. Mustahil. Karena apa? Merasuk ke orang itu kezaliman kepada orang tersebut. Orangnya menderita enggak yang kerasukan? Menderita. Ya, terganggu. Dan ini enggak mungkin dilakukan oleh seorang jin yang soleh atau soleha. Mustahil. Jadi tidak akan mungkin ada jin yang soleh-soleha merasuk ke orang untuk memberitahukan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu sendiri tidak mungkin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sezaman dan tidak mungkin ruhnya, arwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam komunikasi dengan jin itu. Ketipu itu orang, ya. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, lalu si jin yang nyurup itu, saya barusan bertemu dengan arwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan begini, begini, begini. Langsung aja bentak, bohong kamu dasar setan gitu, mau menipu kami, bohong kamu. Langsung, jangan percaya yang seperti itu ya. Tapi demikian saja, pagi hari ini cukup sampai di sini, waktunya sudah cukup. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.